pengalaman kami bersama anak-anak di rumah itu pada awal-awal kami menerapkan aturan main satu persatu waktu itu usia 3-4 tahun ya. Mulai terjadi perlawanan-perlawanan. Oh, oke. Ya, itu biasa. Nah, makanya kita buat mekanisme yang namanya reward and punishment. Rewardnya apa, punishmentnya apa. Nah, usahakan yang namanya punishment itu tidak menyakiti fisik atau menyakiti hati. Tapi diusahakan lebih kepada untuk menyalurkan emosi pemberontakan anak. Misalnya kalau kita ingin menerapkan satu aturan main ya, bangun harus pagi. Kemudian anak saya pertama kali marah, setiap bangun itu tidak mau bicara. Saya katakan enggak apa-apa nak, kamu enggak mau bicara, enggak apa-apa, itu hak. Gitu saya katakan, itu haknya dedek, itu haknya mas gitu. Ayah akan tunggu sampai kamu mau bicara. Nah, saya yakin bahwa suatu ketika dia perlu saya dan perlu bicara gitu. Tapi saya juga harus memberikan haknya dia untuk protes gitu. Tapi aturan adalah aturan. Saya penegak aturan. Jadi seorang penegak aturan yang tidak tegas ya jadinya kayak Indonesia ini. Nah, gitu. Jadi kita pandai membuat aturan tapi tidak pandai menegakkan aturan. Nah, protes-protes kecil itu akan berlangsung. Nah, tapi ternyata setelah dia terbiasa bahwa oh ayahnya selalu membuat kesepakatan aturan, kesepakatan aturan, lama-lama dia terbiasa ya. Penolakannya itu tenggang waktunya jadi pendek gitu. Kalau tadinya misalnya seminggu dia melakukan protes ya, sekarang itu paling ya cuma 2 hari gitu. Dia merasakan tidak nyaman, setelah itu dia mau melakukan aturan main. Nah, supaya dia merasa lebih nyaman, maka ada makanya nih. Kalau seandainya dia terapkan pertama kali ya, pertama kali dia mulai mau mematuhi itu, maka saya akan bisikan di telinganya. Bahasa saya itu bisikan, karena berkata langsung itu akan jauh lebih berbisik itu akan jauh lebih dalam diterima oleh anak ketimbang berkata langsung. Jadi setiap anak saya mulai mau melakukan aturan, misalnya bangun pagi, saya langsung bisik, hebat anak ayah hari ini. Ini anak yang paling hebat. Hari ini adalah hari paling hebat gitu. Dia dengar, saya ulang-ulang, nanti terus saya bilang, ayah mau kasih reward apa ya? Dedek mau apa ya reward dari ayah hari ini gitu. Terserah ayah, ayah mau kasih koin, dedek mau berapa? 4, oke 4. 4 untuk hari pertama mematuhi aturan ayah gitu, atau aturan rumah kita. Nah, dia merasa terapresiasi. Jadi dia lupa akan pemberontakannya di masa lalu, bahwa dia tadinya tidak nyaman, tapi ternyata ya dia menemukan bahwa oh, menaati aturan ayah itu jauh lebih nyaman loh. Betul. Lebih komunikatif dengan ayah, dapat reward pula. Habis begitu seharian saya bisa melakukan activity, diperbolehkan A, B, C, D dan sebagainya. Jadi si anak belajar bahwa oh, menaati aturan itu ternyata lebih baik, lebih memberikan sesuatu yang dampaknya lebih enak buat saya begitu. Nah, bayangkan kalau kita membuat aturan dengan bentakan demi bentakan. Aduh, kamu ini gimana? Mulai besok awas ya. Nah, kebanyakan kita itu menentukan atau membuat aturan itu pada saat emosi. Nah, ini syarat pertama. Aturan itu harus disosialisasikan tanpa emosi. Jadi kalau kita masih emosi, jangan dulu ngomong sama anak kita soal aturan deh. Waktu anak kita emosi pun begitu. Karena emosi itu adalah gerakan-gerakan otak reptil. Gitu. Pada saat kita emosi, otak sadar kita itu gak bekerja. Makanya saya pastikan kalau kita habis marah, pasti nyesel sama anak. Kenapa? Karena dia bergerak dari otak reptil pindah ke otak kesadaran manusia. Makanya waktu kita mau nerapin aturan ya, tunggu sampai kita sadar, anak kita sadar. Bicara secara sadar.